Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara live kajian interaktif jelang berbuka puasa bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururai Habibullah Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala pada hari ini, tanggal 17 Ramadan tahun 1435 Hijriah, yang akan menjadi pembahasan tema adalah tentang rahasia pengampunan di bulan Ramadan. Dan sedikit catatan kepada Profesor Quraish Shihab. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805 atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan langsung saja kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di hari yang penuh berkah ini, walhamdulillah, tanggal 17 Ramadan tahun 1435 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan, dan dia merupakan salah satu sifat dan karakteristik yang sangat melekat pada bulan Ramadan, adalah curahan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dengan segenap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Seperti di dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadana, barang siapa melakukan salat malam di malam bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Jadi subhanallah, belum lagi kita berpuasa, baru makan sahur, maka itu adalah suatu amalan yang dapat menyebabkan kita meraih ampunan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang golongan yang sangat merugi dan celaka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu orang-orang yang memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir mereka belum juga mendapatkan ampunan. Ketika Jibril alaihi salam mendoakan ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahr Ramadan hatta yansalikha walam yughfar lahu, celakalah seseorang yang masuk pada bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin, ya Allah, kabulkanlah. Jadi di antara perkara besar yang harus kita kejar dan kita raih di bulan yang mulia ini adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, seberapa pentingkah kita meraih ampunan Allah tersebut? Apa rahasia besarnya sehingga kita perlu untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, apabila seseorang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan dia telah mendapatkan rahmat Allah. Dan apabila dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia tidak saja akan diampuni, tetapi dia juga akan diberikan taufik untuk mengamalkan kebaikan di masa yang akan datang, serta tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian pada akhirnya dia akan meraih kenikmatan terbesar, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara rahasianya, di antara hikmah besarnya, pentingnya kita meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Sebab seseorang kalau sudah diampuni, menunjukkan Allah telah merahmatinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kasih sayangnya kepadanya yang sangat besar. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan makna doa rahimakallah yang biasa ditulis para ulama di dalam kitab-kitab mereka, mendoakan para pembaca mereka, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kata beliau, maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu dari perbuatan dosa di masa yang akan datang, serta memberikan taufik kepadamu untuk beramal saleh. Jadi inilah hakikatnya betapa kita butuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang kalau sudah dirahmati oleh Allah, dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Setelah sebelumnya dosa-dosa yang dia kerjakan di muka bumi ini diampuni oleh Allah, setelah sebelumnya dia diberikan taufik untuk beramal soleh, dan tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa melakukannya, yakni mencurahkan rahmat kepada kita untuk terbebas dan diampuni dari perbuatan dosa dan beramal saleh di masa yang akan datang kecuali Allah. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan di dalam firman-Nya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Dan kalaulah bukan keutamaan Allah atas kalian, keutamaan yang Allah berikan atas kalian, warahmatuhu dan juga rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat mensucikan dirinya selama-lamanya. Dijelaskan para ulama, yang dimaksud mensucikan dirinya adalah ma zaka ahadun bittatahur minadzunubi wassayyi'at wannama bifi'lil hasanat. Tidak ada seorang pun yang dapat menyucikan diri dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, kemudian tumbuh dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana seseorang dapat melakukan hal tersebut? Maka dia harus mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Sebagaimana Allah tegaskan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan keutamaan dari Allah atas kalian dan bukan pula rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa menyucikan dirinya dari perbuatan dosa dan melakukan kebaikan seorang pun selama-lamanya. Subhanallah, inilah rahasianya. Kenapa kita perlu mendapatkan ampunan dan rahmat Allah di bulan yang penuh berkah ini? Karena hanya dengan itulah kita dapat menyucikan diri dari perbuatan dosa untuk kemudian memupuk dan memperbanyak amalan-amalan saleh serta dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa untuk masa yang akan datang. Dan hanya Allah yang bisa melakukannya. Oleh karenanya juga di dalam as-sahih dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wallahi laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa berpuasa dan kita tidak akan bisa melakukan sholat. Jadi subhanallah, semua anugerah tersebut, yaitu ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuk meraih ampunan Allah dan rahmatnya, adalah dari karunia dan rahmat Allah itu sendiri. Kalau Allah tidak Allah curahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk beramal saleh. Kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan tidak mungkin kita akan meraih rahmat Allah. Jadi, apabila seseorang sudah dirahmati oleh Allah, dia akan diampuni dosanya, kemudian diberikan taufik untuk beramal saleh, kemudian dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa, kemudian pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau wahai surga adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surga karena amalan yang dia kerjakan. Karena hakikatnya amalan kita sedikit, tidak ada apa-apanya. Bahkan manusia yang paling banyak amalannya sekalipun, dan manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan beliau yang begitu besar, ternyata bukan itu sebab beliau dimasukkan ke dalam surga. Tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, bahwasannya tidak ada seorang pun yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala la. Beliau berkata, tidak. Wala ana, tidak pula aku. Illa ayyatagammadanillahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keutamaan dan rahmat kepadaku. Ini subhanallah. Seluruh manusia, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata masuk surga hanya karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, bukan karena amalan mereka. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga di dalam As-Sahihain, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, lafaznya berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana illa ayyatagammadanillahu bimaghfiratin wa rahmatin. Tidak pula aku akan masuk surga karena amalanku, kecuali Allah senantiasa mencurahkan kepadaku ampunan dan rahmat. Inilah sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yang asalnya dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena amalan-amalan kita yang sudah begitu hebat. Demikian pula karena ampunan dan rahmat Allah kepada kita. Kalaulah Allah tidak memberikan keutamaan, tidak pula ampunan dan rahmatnya, tidaklah mungkin kita dapat masuk ke dalam surga. Hanya saja yang jadi syubhat pada sebagian orang yang memiliki pemahaman sesat, mereka kemudian mengatakan, kalau begitu enggak perlu beramal. Ini syubhat murjiah. Karena mereka menganggap, yang penting sudah beriman, enggak perlu beramal. Menurut mereka, amalan tidak termasuk keimanan. Padahal, amalan itu adalah bagian yang sangat penting dari keimanan. Kata mereka, kalau begitu enggak perlu beramal. Sebab masuk surga karena rahmat. Maka kita katakan, orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beramal, orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi sama saja, untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih ampunannya dan keutamaan darinya, tetap harus beramal. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling besar mendapatkan rahmat serta ampunan. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sudah tidak ragukan lagi, orang yang amalannya paling bagus, orang yang amalannya paling hebat. Apakah puasanya, solatnya, zakatnya, sehingga disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa kana ajwadu bil khair min rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, yang paling semangat melakukan kebaikan, dan bertambah kebaikan beliau di bulan Ramadan. Dan kebaikan beliau melebihi angin yang berhembus. Tidak kita ragukan lagi. Sampai ketika ada orang yang bertanya tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan kepadanya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan lagi bagaimana bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panjangnya salat beliau. Artinya amalan beliau yang terbaik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Iya. Oleh karena itu kita tidak ragukan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat yang paling besar, melebihi yang lainnya, melebihi umatnya. Iya. Maka sangat mengherankan kalau kemudian ada orang yang dianggap sebagai profesor ahli tafsir justru menggunakan hadis ini untuk berdalil atas pendapatnya yang sesat, bahwa katanya Nabi Muhammad SAW belum dijamin untuk masuk surga. Na'udzubillah. Sungguh jauh cara berdalil seperti ini. Ya. Insyaallah ta'ala lebih rinci saya akan membahas di dalam bentuk tulisan tentang bantahan terhadap cara pendalilan sang profesor tersebut. Iya. Ya setidaknya kalau dia berdalil seperti itu, dia akan mempertentangkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Ya sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kawthar. Allah telah berikan kepada Nabi SAW kenikmatan surga berupa Al-Kawthar. Belum pula beliau masuk ke dalam surga, tapi sudah dijanjikan itu akan dia nikmati di dalam surga. Dan tentunya Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Bagaimana bisa kemudian dikatakan beliau belum dijamin untuk masuk surga? Jadi beramal di bulan Ramadan ini akan menjadi sebab kita meraih ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa ampunan atas kesalahan kita di masa yang lalu, kemudian diberikan taufik untuk beramal di masa datang serta dijaga dari perbuatan dosa, dan puncaknya adalah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah terhadap seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dimasukkan ke dalam surga apabila mereka selalu beramal yang benar, yaitu amalan yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maka beliau bersabda, siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat, dialah yang tidak mau masuk surga. Perhatikan, ini janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Siapapun yang taat kepada Rasul, beribadah sesuai petunjuk beliau, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Jaminan dari Allah. Bagaimana mungkin nabinya sendiri yang ditaati dikatakan belum ada jaminan? Maka jelaslah itu adalah pendapat yang sangat-sangat keliru. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ikutilah aku, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yakni perintah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya yang akan kita dapatkan kalau kita meneladani beliau? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ayat ini ditutup dengan penyebutan dua nama Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah di antaranya yang akan kita raih di bulan yang penuh berkah ini. Apabila kita beribadah kepada Allah, dan bukan sebarang ibadah, tetapi ibadah yang harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu saja ikhlas karenanya, maka kita akan meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu insyaallah taala kita dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk meraih berbagai macam kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Baik. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang mengucapkan bahwa Nabi Muhammad belum dapat jaminan surga? Apakah orang tersebut telah keluar dari Islam? Tidak diragukan lagi, ini adalah ucapan kekufuran. Ini adalah ucapan kekufuran. Karena di dalamnya terkandung pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah yang sudah jelas dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalamnya terkandung perendahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang yang mengucapkannya belum tentu kafir. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk pengkafiran, dan ada penghalang-penghalang yang menghalangi pengkafiran, itu harus direalisasikan terlebih dahulu, barulah dia dikafirkan. Selama syarat-syaratnya belum terpenuhi dan penghalang-penghalangnya belum terangkat, maka dia tidak dapat dikafirkan. Adapun ucapan kekufuran atau perbuatan kekufuran, maka kita hukumi sebagai kekufuran apabila jelas-jelas itu adalah kekufuran berdasarkan dalil Al-Quran was-Sunnah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukum jual beli kredit motor bekas? Tanpa melalui lembaga kredit, hanya melalui seorang teman. Jawabannya adalah tidak mengapa insyaallah ta'ala, dengan syarat tidak ada bunga padanya. Misalkan kalau terlambat membayar, maka tagihannya berbunga. Maka ini tidak dibenarkan. Adapun penjualan yang beda harga, apabila dijual secara cash harganya lebih murah, dan kalau dikredit harganya lebih mahal, maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tetapi yang jadi masalah, misalkan apabila pembeli terlambat membayar, kemudian dikenakan denda. Bahkan tidak jarang terjadi penyitaan. Maka yang seperti ini adalah cara jual beli kredit yang tidak dibenarkan. Padanya terkandung riba. Adapun menggunakan uang muka atau DP, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Baik. Bagaimana hukum iktikaf seorang wanita di rumah? Wanita iktikaf itu tempatnya di masjid, bukan di rumah. Tidak dinamakan iktikaf kecuali di masjid. Iya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Jangan kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau iktikaf di masjid padahal rumah-rumah beliau berada di dekat masjid. Dengan menghidupkan malamnya, apa mendapat malam Lailatul Qadar? Adapun mendapatkan malam Lailatul Qadar, siapapun seorang mukmin yang beribadah kepada Allah dengan benar di malam tersebut, insyaallah taala dia akan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Iya. Dan dia akan mendapatkan pahala amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, hanya saja yang lebih baik amalannya tentu pahalanya lebih besar. Jadi siapapun yang akan mendapatkan insyaallah taala, baik yang beribadah di masjid maupun beribadah di rumah. Iya. Termasuk wanita-wanita yang beribadah di rumah. Ustaz, saya dari Makassar, apa hukumnya wanita puasa Syawal tetapi ada puasa wajib yang belum selesai karena sewaktu hamil? Apa boleh melakukan puasa Syawal? Dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, sepatutnya bagi orang yang punya hutang puasa wajib untuk menyelesaikan puasa wajibnya terlebih dahulu, kemudian berpuasa Syawal. Karena di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti puasa setahun. Jadi dikatakan di situ barang siapa berpuasa Ramadan, jadi selesaikan dulu puasa Ramadannya. Demikian wallahu alam. Bagaimana hukum kunut witir pada pertengahan Ramadan dan bagaimana hukum mengangkat tangan ketika kunut witir? Kunut witir dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, termasuk sunnah di dalam sholat witir dan dilakukan sepanjang tahun. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan ketentuannya dimulai di pertengahan Ramadan. Jadi dari awal Ramadan bahkan sepanjang tahun dilakukan, itu dibolehkan. Iya. Adapun mengangkat tangan ketika witir juga termasuk yang disunnahkan. Apa hukumnya membaca Al-Quran melalui aplikasi HP atau yang semisalnya bagi wanita yang haid? Dari Arifin Solo, tidak masalah insyaallah ta'ala. Bagaimana solusi menyucikan jiwa dari hati yang sudah terfitnah oleh syahwat wanita? Dari Abu Harun di Bekasi. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjagamu dan menjaga kita semua dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Termasuk penyakit hati yang sangat kuat menyerang hati kita adalah penyakit syahwat terhadap wanita. Dan juga dikatakan para ulama, dia adalah siham iblis al-masmumah, panah iblis yang beracun. Maka bagaimana cara mengobatinya? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pertama sekali hendaklah ia menikah. Iya, ini solusinya. Menikah dengan segera. Karena ini akan menghilangkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila mahasin imra'atin, falyati ahlah." fa innama ma'aha mithlu ma ma'aha. Apabila seseorang dari kalian melihat kecantikan-kecantikan seorang wanita, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, karena hakikatnya apa yang ada pada wanita tersebut ada juga pada istrinya. Maka dengan inilah syahwat tersebut dapat terobati. Kemudian yang kedua kata beliau, hendaklah ia menjaga solat lima waktu dan selalu tunduk dalam berdoa, merendahkan diri kepada Allah bersungguh-sungguh, khususnya di waktu sahur atau di waktu-waktu yang mustajabah, disertai dengan kehadiran hati dan khusyuk, serta memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu dan rasulmu. Ini doa sangat penting sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari terjangan syubhat dan syahwat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihi salam dari terjangan syahwat yang luar biasa. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Ini perbuatan zina dari Nabi Yusuf alaihi salam dipalingkan oleh Allah, dilindungi beliau. Sesungguhnya beliau adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Kemudian yang ketiga kata beliau, hendaklah menjauhi tempat tinggal lawan jenis tersebut dan jangan bergaul dengan orang-orang yang mengenalnya. Jangan mendengar kabarnya, apalagi melihatnya. Iya, pokoknya putuskan hubungan apapun. Ya, delete kontak BBM-nya, di-delete juga kontak Facebook-nya, Twitter-nya, semuanya. Putuskan semuanya. Maka insyaallah ta'ala ini akan membantu seseorang untuk selamat dari fitnah syahwat tersebut. Inilah beberapa nasihat dari seorang alim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Saya tambahkan sedikit nasihat dari Imam Ibn Al-Qayyim. Yang pertama kata beliau, segeralah menikah. Sama nasihatnya dengan Syekhul Islam, gurunya. Iya. Dan tidak masalah kata beliau kalau memungkinkan menikahi wanita tersebut yang dia jatuh hati kepadanya. Dan tentunya apabila wanita tersebut adalah wanita baik-baik, menikahinya. Iya. Kalau tidak memungkinkan menikahi wanita tersebut, kata beliau, hendaklah hadirkan dalam diri kita keputusasaan. Jangan lagi pernah berharap untuk menikahinya. Terlebih lagi kalau na'udzubillah, misalkan dia wanita yang sudah bersuami, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Kemudian kata beliau, kalau dengan berputus asa tetapi masih tidak juga bisa menghilangkan syahwat ini, maka kata beliau ini sudah ada kelainan pada akal seseorang. Iya. Ini sudah ada kelainan pada akal seseorang. Sebab dia seperti ingin menggapai matahari sementara dia sadar dia tidak mampu melakukannya. Maka sekarang bagaimana cara mengobati penyakit gila ini? Pertama, hendaklah dia mempergunakan kembali akal sehatnya dan melihat betapa dampak negatif yang muncul dari hubungan-hubungan terlarang tersebut dan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang hilang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan terkadang kejelekan itu bukan hanya terhadap pribadi, terlebih kalau dia dikenal sebagai seorang da'i misalkan, atau seorang penuntut ilmu, mungkin dakwah yang dia serukan juga akan kena imbasnya. Iya. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau semua metode tersebut sudah tidak mungkin, maka tidak ada jalan terbaik selain kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Intinya di situ. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah dan menjauhi segala perangkap-perangkap kemaksiatan tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana sholat dua rakaat sebelum berhubungan suami istri, jahar atau sir? Jawabannya tidak ada sholat dua rakaat sebelum berhubungan suami istri. Iya. Memang ada riwayat dari sebagian sahabat sholat dua rakaat setelah akad nikah ketika pertama kali berjumpa dengan istri. Iya. Namun apakah dia jahar atau sir? Wallahu alam, tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut. Hanya saja ulama menjelaskan kalau sholat di malam hari, hukum asalnya dia dibaca dengan jahar. Tetapi kalau sholat di siang hari dibaca dengan sir. Demikian yang bisa kami jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif yang membahas tentang rahasia pengampunan di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai Habibullah Ta'ala. Dan kami ucapkan kepada Al-Ustaz jazakallahu khairan. Dan insyaAllah Ta'ala, bagi para pendengar radio Syarto dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi esok hari pada jam-jam sama, yakni pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan kami cukupkan sekian atas perhatian dan pendengarannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.